Kampus mempersembahkan Kual Ramadan 2015. Kita sambut bahwa acara malam hari ini Rudy Widap Dewi. Pastinya juga kita hadir di sini dan inilah merupakan kota grand final kita. Surabaya. Kita pengen yang sekarang ini ada di pinggir-pinggir untuk bisa kumpul di depan ini ya. Nah, ya, di pinggir-pinggir yang cantik-cantik. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Jadi ada hadiah dulu. Ada hadiah ya. Tapi sebelumnya kita juga mengucapkan selamat datang. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Bu Risma yang sudah hadir malam hari ini. Selamat datang Bu Risma. Para dewan juri yang saya hormati, Mas Nur Wakil dan teman-teman dari Jawa Pos, para sponsor, para peserta dan warga Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada malam hari ini kita dapat hadir bersama dalam festival Ramadan di kota Surabaya dan karena kita diberikan karunia hidayah dan inayah oleh Allah SWT sehingga kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari beberapa kota di Jawa Timur, di kota Surabaya, dan selamat bertanding. Sebetulnya manfaatnya banyak sekali karena kemudian kita bukan hanya pertandingan di festival Ramadan, tapi kita bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, yaitu kita bisa bersilaturahmi sesama warga-warga Muslim di seluruh Jawa Timur. Karena itu saya berharap para peserta tidak sampai hanya cuma sekedar lomba, tapi menyambung silaturahmi untuk meningkatkan hubungan manusia kita, bluminanas kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, karena itu semoga silaturahmi ini tidak terputus sehingga semakin banyak, kalau kita semakin sama pandangan kita, maka insya Allah suatu saat kelak Indonesia akan bisa menjadi berjaya kembali. Bapak-Ibu sekalian, itu sekali lagi selamat bertanding. Dan mari kita jalin silaturahmi yang lebih erat. Dan terima kasih kepada para sponsor dan teman-teman Jawa Pos, juga para juri yang ikut membantu terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Dan untuk warga Surabaya, di kampung-kampung Surabaya sudah banyak tuh. Cuman kenapa banyak yang nggak ikut? Kalau ikut semua yang di kampung Surabaya, pasti harus 2 bulan penuh tuh. Ya, karena biasanya tiap RW punya. Saya kira begitu, terima kasih dan selamat mengikuti festival Ramadan di kota Surabaya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon juga Bu Risma untuk membuka acara final yang ada di festival Ramadan 2015 ini. Ya. Iya, dan dengan dibukulnya hadirah ini, yang pastinya kita akan segera membuka acara ini. Ingat sekali lagi buat semuanya, buat Surabaya adalah kota yang dimana inilah grand final kita untuk memperebutkan 150 juta rupiah. Saya baca ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya membuka festival Ramadan di kota Surabaya 2015. Oke, dan ini dia final untuk festival Ramadan 2015 Kota Surabaya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tri Risma hari ini. Dan juga terima kasih kepada pimpinan redaksi PT Jawa Pos sekarang Bapak Nur Wahid yang sudah hadir juga. Dan juga perwakilan dari sponsor yang hari ini hadir, yaitu dari Yamaha, dari PT Jarum. Ya. Terima kasih Bu Risma atas waktunya juga.